Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fi din a'azanallahu yakum, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah curahkan untuk kita semuanya, termasuk pagi hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Pogung Dalangan untuk kita melanjutkan kajian kita bahasan kitab Al-Qaidul Muslali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebuah risalah, sebuah kitab yang sangat agung, yang sangat besar manfaatnya bagi kaum muslimin, lebih-lebih di zaman kita ini. Tidak sepantasnya seorang muslim yang dia menginginkan keselamatan tentang agamanya, kemudian sampai kepadanya informasi tentang adanya sebuah buku yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana agar kita benar di dalam memahami tentang Allah SWT, kemudian dia tidak mempelajarinya. Ikhfafidina asallallahu yakum, kita sampai pada kaidah yang keempat dari qawaid fi sifatillah, prinsip-prinsip terkait dengan sifat-sifat Allah SWT. Kita sampai pada kaidah yang keempat setelah pada kaidah yang ketiga kemarin. Kita telah dapatkan bahwa sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua, itu sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah SWT berupa sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan dalamnya sedikit pun, sempurna dalam seluruh sisinya, sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun dalam seluruh sisinya, itulah sifat subutiyah. Dan sifat-sifat salbiyah atau sifat-sifat al-manfiyah, yaitu sifat-sifat yang dinafikan dari Allah berupa sifat-sifat kekurangan, di mana Allah suci dari semua sifat kekurangan. Kemudian beliau sampaikan al-qaidah ar-rabiah, prinsip yang keempat. Asifatu subutiyah sifatu madhin wa kamalin fa kullama kasurat wa tanawa'at dalalatuha dhahara min kamalil mausuf biha ma huwa aktsar. Wa li hadha kanat sifatu subutiyah allati akhbara Allah biha an-nafsi aktsara bikatsirin min as-sifati salbiyah kama huwa ma'lumun. Beliau sampaikan sifat-sifat subutiyah itu merupakan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat kesempurnaan. Maka semakin banyak dan beragam penunjukannya, itu akan semakin tampak kesempurnaan yang disifati dengannya. Dia akan semakin tak lebih banyak kesempurnaan semakin tampak lebih banyak kesempurnaan pada yang disifati dengannya. Oleh karena itu, sifat-sifat subutiyah yang Allah beritakan tentangnya terkait dengan dirinya itu di perbandingannya sangat jauh lebih banyak tentang sifat subutiyah dibandingkan sifat salbiyah sebagaimana kita ketahui. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Apa yang boleh sampaikan tentang sifat subutiyah, maka bisa diambil kaidah bahwa al-aslu fi sifati subutiyah tafsil. Al-aslu fi sifati subutiyah tafsil, bahwa pada asalnya di dalam sifat subutiyah itu adalah rinci. Mengapa sifat subutiyah itu mesti rinci? Sebagaimana beliau sampaikan bahwa sifat-sifat subutiyah adalah sifatu kamal, sifatu madh, sifat keterpujian, sifat kesempurnaan. Maka dengan semakin dirinci, semakin disebutkan aneka ragam sifat yang dimiliki, jumlah yang sangat banyak tentang sifat yang dimiliki, maka itu akan semakin tampak kesempurnaannya, menunjukkan memiliki kesempurnaan yang sangat banyak, dibuktikan dengan perincian dari sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya yang dimiliki oleh pemilik sifat tersebut. Ikhwafiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi pada pelajaran sebelumnya bahwa seluruh informasi tentang Allah adalah tujuannya untuk mengenalkan kesempurnaan Allah, kemahasempurnaan Allah SWT, dan itu akan melahirkan kecintaan kepada Allah sehingga melahirkan ubudiyah kepada Allah SWT semata yang dibangun di atas cinta dan pengagungan kepada Allah SWT. Dan untuk itu Allah SWT menceritakan tentang apa yang dimiliki oleh dirinya dengan jumlah yang amat sangat banyak. Yang semakin dirinci tentang Allah SWT, maka semakin tampak kesempurnaan Allah SWT dan semakin tumbuh rasa cintanya kepada Allah SWT. Semakin besar rasa cintanya kepada Allah ketika mengetahui bahwa Allah SWT memiliki satu persatu dari semua sifat-sifat kesempurnaan, didetailkan satu persatunya. Dan itulah tabiat manusia, bahwa semakin disebutkan rincian tentang kesempurnaan yang dimiliki, maka akan semakin mengetahui, semakin mempercayai tentang kesempurnaannya. Dan demikianlah metode memuji apabila dengan kalimat positif, memuji dengan sesuatu yang dimiliki, maka itu gayanya mesti rinci. Memuji itu tidak cukup dengan global, jadi terasa di jiwanya itu kurang kalau pujian secara global. Tetapi kalau pujian itu secara rinci, maka itu akan lebih menimbulkan kecintaan dalam hati, lebih mengakui adanya kesempurnaan di dalam hati. Saya contohkan ya, ketika antum menawarkan sesuatu barang, lalu kemudian antum ingin ya menunjukkan tentang kesempurnaan barang tersebut, nilai yang layak dipuji pada barang tersebut dengan kalimat positif, maka ya tentunya antum tidak cuma barang ini bagus, titik begitu tidak. Jadi misalnya antum menawarkan apa? Menawarkan handphone misalnya, HP. Maka mas, ini HP, ini produk pabrik ini. Kemudian fitur-fiturnya banyak. Kemudian kualitas bahannya, ini dari bahan. Kemudian ini apa? Anti, ini sangat kuat. Kemudian RAM-nya. Kemudian terus. Jadi disebutkan satu persatu. Kalau Pak Mas, HP ini bagus, udah titik itu aja. Kurang tertarik. Enggak tertarik. Ya bagusnya itu gimana? Seperti apa untuk dikatakan bagus? Maka didetail 1 2 3 4 5 6. Maka rata-rata mereka yang menawarkan produk dari perusahaannya, semakin banyak keistimewaannya, jadi mereka sebutkan produk yang kamu miliki ada 7 keistimewaan, 1, 2, 3, 4. Tidak cukup produk kami istimewa, titik. Dan itulah gaya bahasa. Dan alhamdulillah, artinya gaya bahasa seluruh bangsa itu sama saja. Untuk urusan memuji itu adalah dengan apa? Dengan dirinci. Kalau pujian itu kalimatnya apa? Kalimat positif. Maka dirinci. Jadi semakin dirinci, semakin tampak jelas kesempurnaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, ya, kita dapatkan metodologi Al-Qur'an itu adalah merinci tentang Allah Ta'ala dengan jumlah yang amat sangat banyak, yang tidak bisa dibandingkan dengan jumlah sifat-sifat salbiah. Ya, seperti kan dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 22 mulai, itu betapa banyak rincian yang disebutkan. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wassahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Ya, jadi disebutkan oleh Allah secara terperinci jumlah yang sangat banyak itu dalam satu ayat atau dalam rangkaian beberapa ayat. Belum lagi nanti di pada ayat-ayat yang terpisah, di kisah-kisah yang terpisah, cerita-cerita yang terpisah tentang Allah SWT. Misalnya juga dalam surah Al-Buruj, Allah berfirman, inna batsa rabbika lasadid, inna huwa yubdu wa yu'id, wa huwal ghafur wadud, dul arsil majid, fa'alu lima yurid. Itu semuanya tentang apa? Tentang rincian Allah SWT. Kalau begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Itu sifat subutiyah. Mengapa? Tadi. Karena semakin dirinci dengan beraneka ragam, akan semakin apa? Tampak kesempurnanya. Dan itu akan semakin melahirkan apa? Kecintaan yang mendalam. Berbeda dengan sifat salbiyah, sifat al-manfiyah, maka beliau sampaikan, wa amma sifat as-salbiyah falam tutkar ghaliban illa fil ahwal ataliyah. Adapun sifat-sifat salbiyah, maka tidak disebutkan secara umum kecuali pada beberapa kondisi berikut ini, pada beberapa keadaan berikut ini. Al-ula bayanu umumi kamalihi. Yang pertama, untuk menjelaskan kesempurnaan Allah secara umum. Seperti pada laisa kamitsli syai'un. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengannya, yang semisal dengannya, yang sama dengannya. Walam yakul kufuwan ahad. tidak ada satupun yang sepadan dengannya. Ikhfa fi rahimani wa rahimakumullah. Ini nafyul mujmal. Ya. Maka pada sebelum saya lanjutkan kepada kedua dan ketiga, saya sampaikan, jadi apa yang disampaikan oleh saya Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ini, maka di sana ada kaidah bahwa al-aslu fi sifatis salbiyah ijmal. Al-aslu fi sifatis salbiyah ijmal. Bahwa pada asalnya berbicara tentang sifat salbiyah itu global. Jadi tidak dirinci. Ini hukum asalnya. Tapi disebutkan secara umum, secara global saja, tidak dirinci. Mengapa sifat salbiyah itu global? Mengapa sifat salbiyah itu disebutkan secara tidak disebutkan secara rinci pada asalnya global? Karena dengan disebutkan secara global itu lebih menunjukkan tentang kesempurnaan secara umum. Jadi siapa yang mendengar sebuah pujian, ingat ya tadi, bahwa ketika bercerita tentang Allah dengan salbiyah, dengan menafikan dari Allah sifat kekurangan, itu tujuan pokoknya apa? Untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, pujian apabila dengan kalimat negatif itu seyogianya adalah global dan tidak dirinci kecuali ada maslahah. Kecuali ada tujuan di balik mengapa merinci. Tetapi pada asalnya kalau memuji dengan kalimat negatif maka diglobalkan saja. Dan itu sudah lebih apa? Lebih menunjukkan tentang kesempurnaan yang dipuji. Maka tadi ya, saya contohkan ketika menawarkan barang kan? Ya. Kalau dengan kalimat positif kan dirinci. Ini begini, begini, satu, dua, keistimewaannya satu, dua, tiga, empat. Terakhir ditutup dengan kalimat negatif dan global. Pokoknya intinya untuk HP yang seperti ini tidak ada duanya. Sudah. Tidak akan Anda dapatkan HP yang seperti ini. Sudah. Itu sudah. Sini benak yang menentu langsung dah. Jadi selama ini HP yang dia lihat yang bagus-bagus itu masih kalah dengan yang dipromosikan ini. Karena ini tidak ada duanya. Ya, sama seorang pemuda ya. Kalau kemudian ditawari akhwat belum nikah, ya kalau dia punya ada akhwat bagus, dia enggak cukup begitu. Ya, di mana? Ada akhwat istimewa. Istimewanya apa? Dia enggak puas dengan istimewa. 1 2 3 bah. Tutupnya pokoknya keliling dunia kamu enggak akan dapatkan akhwat yang seperti ini. Masyaallah. Baru dia. Ya. Udah langsung bayangannya pokoknya ya, melebihi dari semua yang pernah dia dapatkan, semua dia ketahui. Karena dikatakan tidak ada duanya yang seperti dia. Ya, maka demikian juga. Karena Allah berbicara dengan bahasa manusia. Hanya bahasa yang bisa dipahami oleh manusia, sesuai dengan keseharian bagaimana manusia berbicara. Karena tujuannya ya untuk memahamkan manusia. Mengikuti gaya bahasa di mana kaum itu dijelaskan kepadanya tentang Allah SWT. Nah, alhamdulillah gaya bahasa Arab tentang memuji itu juga apa? Ada dalam gaya bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan saya pikir secara umum begitu. Jadi ketika Al-Quran ini diterjemahkan mengikuti bahasa, asal benar kaidah penerjemahnya, mengikuti bahasa kemana bahasa itu ditransfer sesuai dengan bahasa yang diinginkan untuk supaya dipahami oleh orang akan sama, menghasilkan hal yang sama, asal kejujuran dalam translit bahasa. Karena Allah Maha tahu bahasa seluruh umat manusia, Allah Maha tahu. Dan jauh sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah tahu bahwasanya bangsa akan berbagai macam bahasa. Tidak semuanya bahasa dengan bahasa Adam, akan beragam. Maka Allah turunkan kitabnya yang bisa ditransfer ke dalam, ditransfer ke dalam bahasa apapun juga, sehingga yang tidak paham bahasa kitab suci itu akan paham maksudnya setelah ditranslate. Allah Maha tahu. Sehingga tinggal kewajiban yang memahami bahasa wahyu dan dia memahami bahasa non wahyu, tinggal di kejujuran di dalam mentranslate. Tidak ada dusta dalam translate. Amanah dalam translate. Insya Allah semua orang paham minimal dasar-dasarnya. Karena untuk paham agama secara mendalam, maka itu dibutuhkan perangkat-perangkat yang lainnya. Tetapi untuk seseorang selamat hidupnya di muka bumi ini, sehingga dia mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya, itu cukup dengan dia memahami dasar-dasar agama. Kemudian ikhwafin rahimani warahmatullah. Nah, di dalam sifat subutiyah pada asalnya tadi ijmal ya, global. Dan dengan global itu untuk apa? Bayan umum kamalihi. Jadi untuk menjelaskan kesempurnaan Allah secara umum. Ya, cukup dengan global itu terpahami tentang kesempurnaan Allah secara umum. Nah, ada kalanya dengan tafsil. Ada kalanya dengan tafsil, dengan rinci. Nah, kapan dirinci itu karena ada maslahah. Ada kepentingan yang didapatkan, ada maslahah yang didapatkan dengan cara dirinci. Nah, beliau sampaikan di antara maslahat dengan dirinci, kepentingan dirinci, tujuan dari merinci adalah pada poin kedua dan ketiga. Inilah sifat subutiyah dengan tafsil. Kalau pada yang pertama tadi dengan global, yang kedua dengan tafsil. Ya. Di antara tujuan tafsil adalah satu ini yang beliau sebutkan pada poin kedua, yaitu nafyu madda'au fi haqqihi al-kadzibun, yaitu dalam rangka untuk mengingkari, untuk meniadakan, untuk membantah apa yang diklaimkan oleh para pendusta terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beredar di tengah-tengah manusia informasi tentang Allah secara batil. Di beredar di tengah-tengah manusia informasi tentang Allah secara batil yang dilontarkan oleh para pendusta, yang mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, untuk tujuan membantah, maka Allah sebutkan bahwa Allah tidak begitu. Allah sebutkan Allah tidak begitu dalam bentuk tafsil, dalam bentuk apa? Rincian sifat. Karena sifat rinci itu, sifat tertentu yang itu adalah bagian dari detail sifat Allah. Jadi mereka katakan itu Allah demikian, padahal Allah tidak demikian, maka lo bantah. Seperti apa? Dalam firman Allah Taala, anda ar-rahmani walada. Anda ar-rahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Anda lirrahmani walada. Mereka mengklaim bahwa Allah Ar-Rahman itu memiliki anak. Ini beredar di tengah-tengah manusia. Allah punya anak. Padahal lo tidak demikian. Maka lo bantah, wama ya bagi li rahmani ayat takhidha walada. Tidak sepantasnya, tidak layak bagi Allah untuk memiliki seorang anak pun. Ini tujuan pertama. Jadi karena sudah beredar informasi batil atau berita hoax tentang Allah, nah kalau tidak dibantah dengan seiring peredaran yang banyak, nanti dianggap sebagai apa? Hal yang benar, padahal hoax. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayat takhidha walada. Dan beberapa ayat Allah bantah tentang hal ini. Lam yalid mattakhadha Allah min walad. Itu yang pertama. Jadi kalau bentuknya tafsil, pertama untuk membantah kedustaan yang telah beredar terkait dengan hak Allah SWT, dengan kita tetap kembali kepada kaidah semula, kaidah tentang sifat salbiah, di mana setiap ada rincian sifat yang dinafikan dari Allah SWT, maka harus dibarengi dengan menetapkan sifat kesempurnaan yang menjadi lawan dari sifat yang dinafikan. Itu tetap kaidah, itu tetap dibawa kapan saja. Artinya kita tidak sampai titik pada Allah tidak punya anak, sudah, bukan sampai di situ saja. Jadi ketika kita mengatakan Allah tidak punya anak, maka memori kita, hati kita bergerak, itu karena Allah maha sempurna dalam keesaannya, Allah maha sempurna dalam kekayaannya, Allah maha cukup, Allah maha sempurna dalam kecukupannya, sehingga Allah tidak membutuhkan seorang anak pun. Allah itu maha tunggal, sempurna dalam esaannya. Allah maha cukup, maka enggak butuh. Maka sebagaimana saya jelaskan kemarin, bahwa di dalam kaitannya dengan hak Allah, maka anak adalah nakas bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kepemilikan anak itu ada apa? Ada unsur kebutuhan. Ada unsur persekutuan. Jadi ada unsur, jadi bersekutu antara orang tua dengan anaknya, juga kesejenisan, karena anak adalah jenis orang tuanya. Itu mengurangi kesempurnaan dalam keesaan. Unsur butuh ini mengurangi kesempurnaan dalam cukupnya. Al-ghani, itu al-ghani. Berbeda dengan pada makhluk. Maka kesempurnaan dengan memiliki anak itu kesempurnaan pada makhluk. Lebih sempurna secara penciptaan Allah, bahwa yang punya anak lebih sempurna daripada yang tidak punya anak secara khilqah, secara penciptaan. Dan semuanya lah atas kehendak Allah, atas kemampuan Allah, kudrah Allah, dan sesuai dengan hikmah Allah SWT. Meskipun ditinjau dari dampaknya kepada pemilik anak dan tidaknya, maka bisa jadi bahwa yang tidak memiliki anak lebih sempurna dari sisi hubungannya dia dengan Allah, dari statusnya dia di hadapan Allah dibandingkan yang memiliki anak. Tetapi dari sisi khilqah, dari sisi penciptaan, maka yang memiliki anak lebih sempurna daripada yang tidak memilikinya. Adapun di hadapan Allah, maka inna akramakum indallahi atqakum. Maka betapa banyak Al-Qur'an ya mengingkari dengan berbangga-bangga dengan banyaknya anak, kalau kemudian tidak menghasilkan tanggung jawab yang sebenarnya terhadap anak. Karena sebagian dari anak-anak fitnah, betapa banyak manusia justru menjadi bencana dengan sebab anak yang dimilikinya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan kedua dari tafsil, tujuan kedua dari mentafsil sifat subutia, merinci sifat subutia adalah, beliau sampaikan, daf'u tawahumi naqsin min kamali fima yata'allaku bihadal amri al-mu'ayyan. Yaitu dalam rangka untuk mencegah terjadinya salah paham terkait dengan kesempurnaan Allah kaitannya dengan satuan perkara tersebut. Jadi dalam rangka untuk mencegah terjadinya salah paham terkait dengan kesempurnaan Allah SWT pada hal yang terkait dengan satuan dari perkara tersebut. Jadi perkara tertentu yang sedang dibicarakan, perkara tertentu yang sedang menjadi pokok bahasan. Ya, supaya tidak sampai salah paham dalam pokok bahasan tertentu tentang sifat Allah SWT, maka Allah sebutkan bahwa Allah tidak memiliki satu sifat yang barangkali disalahpahami ketika sedang membahas sifat Allah tertentu. Contohnya beliau sampaikan, itu pada firman Allah SWT, wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la afan. Ya, wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Perhatikan baik-baik. Apa kaitan yang beliau sampaikan dengan contoh ayat yang beliau bawakan? Bukti pendalilannya di mana? Korelasinya di mana? Ikhwah fi rahimani wa rahimullah. Allah katakan dalam surah Ad-Dukhan ayat 38, dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya itu untuk main-main. Sekedar bermain-main. Ya. Jadi maksud beliau, kan di sini Allah nafikan la'ab. Jadi Allah menafikan dari dirinya la'ab dalam hal mencipta. Allah nafikan dari dirinya bermain-main. Dalam kata lain berbuat sia-sia dalam kaitannya menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Nah, bisa jadi muncul atau akan muncul pertanyaan pada benak manusia, untuk apa sih Allah menciptakan semuanya ini? Apa untuk main-main apa ya? Untuk apa sih segala sesuatu yang diciptakan? Endingnya apa gitu? Tujuan akhirnya apa? Bermain-main saja tanpa ada tujuan apa gimana? Nah, sebelum muncul pertanyaan itu yang bisa saja muncul pada diri, dan Allah Maha tahu tentang pikiran umat manusia ini, dan sebagaimana juga ternyata terjadi pada kaum musyrikin. Maka beberapa kali Allah sampaikan tentang hal ini. Allah bantah, Allah nafikan Allah tutup kemungkinan salah paham tersebut dengan menafikan dari dirinya la'ab. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini bukan untuk main-main. Titik sampai di situ. Kalau titik sampai di situ berarti belum paham maksud Allah. Kembali kepada kaidah, ketika dinafikan satu sifat tertentu dari Allah, maka harus dibarengi dengan penetapan sifat lawannya, sifat kesempurnaannya. Apa lawan dari main-main? Yaitu hikmah. Jadi memahami ayat ini, dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, di antara keduanya, main-main. Tetapi itu ada hikmah, ada tujuan besar, ada masalah, ada hikmah yang sangat sempurna. Jangan anggap ini semuanya untuk main-main. Berbuat sesuatu dan hanya bermain-main itu adalah kehinaan, kerendahan, kekurangan. Maka setiap perbuatan Allah itu ada hikmahnya, ada tujuannya, ada maslahahnya. Maka perkataan seorang hamba yang benar ketika memperhatikan malakut dari apa yang diciptakan oleh Allah SWT, apa yang mereka kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, sama sekali engkau tidaklah menciptakan ini sia-sia. Apa maksud dari perkataan hamba Allah ini ketika mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila? Kan dia menafikan dari Allah sifat batil dalam penciptaan langit dan bumi. Artinya saya yakin bahwa engkau menciptakan ini semuanya ada hikmah yang baligh, ada hikmah yang sangat sempurna, ada maslahah, ada tujuan yang besar. Sama saja apakah tujuan itu dipahami atau tidak, sama saja apakah hikmah itu terpahami atau tidak. Yang jelas, karena Allah Maha sempurna, maka tidak ada dalam perbuatan Allah itu sia-sia. Tidak ada dalam perbuatan Allah itu hal yang hanya bermain-main saja. Tetapi semuanya lil hikmah al-baligh. Ada hikmah yang sangat sempurna. Oleh karena itu, termasuk bagusnya seorang muslim ketika dalam perbuatannya itu hanya yang penting-penting saja, dan dia meninggalkan perbuatan yang tidak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Merupakan bukti kebagusan seorang muslim itu adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu baik itu sia-sia atau baik itu apalagi yang memadorotinya, yang membahayakannya, baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Yang tidak membahayakan pun tetapi itu gak ada manfaatnya, ya, ditinggalkan oleh muslim yang bagus. Nah itu seorang muslim, makhluk. Itu saja untuk mencapai kesempurnaannya, kebagusannya masih apa? Meninggalkan hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Bagaimana lagi dengan Allah SWT, zat yang maha sempurna. Maka termasuk su'udon kepada Allah adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahkan ini su'udonnya kaum munafikin dan kaum musyrikin adalah menafikan hikmah dalam perbuatan Allah SWT, menafikan hikmah dalam apa yang Allah takdirkan. Ini termasuk pokok su'udon kepada Allah. Ketika seseorang menafikan hikmah dalam apa yang Allah takdirkan. Yadununa billahi ghairu dunal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Ta'dhalina billahi dzunna sau, yang mereka telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada ayat yang kedua, ketika Allah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kalau sampai di sini titik, barangkali muncul salah paham. 6 hari full time, 6 hari hasilnya sangat besar ini, apa enggak capek? 6 hari full dengan hasil yang sangat besar ini, apa enggak capek? Kayaknya capek, butuh apa? Butuh istirahat. Jangan-jangan capek terus, maka sudah cukup sampai hari ke-6, hari ke-7-nya istirahat. Allah cegah sebelum muncul itu, wa ma massana min lughub, dan tidaklah mengena kepada kami capek sedikit pun. Lughub itu nakirah fi siyak nafi, artinya tidak ada capek sedikit pun sekarang dan tidak yang akan datang dan tidak yang dahulu. Wa ma massana min lughub, ya, baik setelah menciptakan langit-langit dan bumi maupun ketika mengurusnya nanti, itu tidak ada sedikit pun. Maka dalam ayat kursi pun Allah sebutkan kaitannya dengan pengurusan, wala ya'udhu hifduhuma, Allah enggak berat untuk mengurus keduanya, enggak ada keberatan sama sekali untuk mengurus keduanya. Nah, tentunya informasi bahwa Allah tidak capek itu bukan berhenti pada sampai batas itu saja. Oh, Allah enggak capek, sudah, bukan. Tetapi kembali kaidah yang sudah kita pelajari terus dibawa setiap mendengar informasi tentang Allah dengan kalimat negatif, yaitu dengan cara menetapkan sifat kesempurnaan yang menjadi lawan dari sifat yang dinafikan. Maka capek itu indikasi tidak sempurnanya kudrah, kemampuan. Maka ketika dinafikan dari Allah capek, karena itu Allah maha sempurna di dalam kudrahnya, di dalam kekuatannya. Maka seberapapun besar yang Allah perbuat, bagi Allah itu ringan, tidak ada keberatan sama sekali, tidak menimbulkan capek sama sekali, karena Allah maha sempurna dalam kekuatannya, Allah maha sempurna dalam kudrahnya. Innallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin, Allah adalah zat yang ma'arrozak, yang mengaruniai rizki siapapun, kapanpun, dimanapun. Dan ingat, Allah itu dzul quwwatil matin, Allah itu memiliki kekuatan yang sangat kokoh, yang tidak mengena kepadanya sedikitpun dari lelah, letih, capek. Ini tentang maksud dari mu'alif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tidak disebutkan oleh mu'alif di sini tapi disebutkan oleh mu'alif dalam kitabnya yang lainnya, dalam sarah beliau terhadap Aqidah Wasithiyah, yaitu litausati dairatul isbat, jadi untuk memperluas medan subutiyah, medan penetapan. Jadi terkadang Allah menafikan satu sifat secara terperinci, itu tujuannya adalah untuk semakin memperluas wilayah isbat, medan isbat, medan untuk menetapkan Allah. Jadi ketika Allah SWT ingin menyebutkan tentang satu sifat kesempurnaan miliknya, maka terkadang Allah menggunakan apa? Menggunakan metode tadi, metode nafyu, metode salbiyah. Seperti dalam ayat kursi, ketika Allah SWT baru saja menyebutkan Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, al hayyul qayyum, Allah baru menyebutkan tentang sifat-sifat kesempurnaannya, yaitu al hayyul qayyum. Allah sempurnakan untuk lebih memperluas penetapan sifat subutiah bagi Allah. Allah tambahkan keterangan la ta'khudhu sinatu wala naum. Dan antum perhatikan di dalam ayat kursi itu semuanya berpasangan, subutiah dan salbiyah. Dan itu luar biasa. Kalau kita mendalaminya itu luar biasa. Maka layak ayat kursi a'dhamu ayatin fi kitabillah. Tapi sayangnya kebanyakan kita itu hanya hafal ayatnya dan tidak mendalami isinya. Padahal ketika seseorang mendengar ayat kursi la'adhumu ayatin fi kitabillah, mestinya kerinduan dia untuk memahami dan menunjukkan bahwa makna yang terkandung dalamnya loh, makna yang teragung yang ada dalam seluruh Al-Quran. Dari ayat yang ada Al-Quran, ayat yang paling agung isinya. Karena keagungan ayat itu yang paling pokok adalah keagungan maknanya, bukan keagungan kalimatnya, bukan kesempurnaan susunan kalimatnya, bukan nilai sastranya, tetapi pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia. Itu yang paling pokok dari yang namanya disebut dengan ayat yang paling agung, surat yang paling agung. Maka surat yang paling besar manfaatnya bagi kehidupan umat manusia, barang siapa yang mentadaburinya, adalah suratul Fatihah. Dan adalah a'zamu surah fi kitabillah. Tidak pernah Allah menurunkan di dalam kitab-kitabnya surat seperti surat Al-Fatihah. Dan itulah lubul Quran, inti sari Al-Quran, ringkasan Al-Quran, tema pokok Al-Quran seluruhnya itu terangkum dalam surat Al-Fatihah. Maka kerinduan seorang hamba untuk memahami secara benar surat Al-Fatihah mestinya yang paling mendalam dari seluruh isi Al-Quran. Jadi mestinya dia tidak ya, sulit tidur gitu maksudnya. Kalau belum apa? Belum paham apa sih sesungguhnya kandungan dari surat Al-Fatihah, sehingga tergambar baginya jalan hidup secara jelas dan terang. Apa yang mesti dia lakukan dalam kehidupan ini? Anda perhatikan dalam surat, dalam ayat kursi itu semuanya berpasangan. Allah, Allah, kemudian itu subutiyah ditekankan dengan la ilaha illahu. Al-Hayyu Al-Qayyum dipasangkan la ta'khudhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dikuatkan dengan man dzallazi yasfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, itu sebutiyah, dikuatkan dengan wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Kemudian wasya kursiu samawati wal ard, itu subutiyah, dikuatkan dengan wala yaudu hifduhuma, ditutup itu semuanya kena Allah wa huwal aliyul azim. Silakan antum pelajari dengan baik. hubungan antara Allah dengan la ilaha lahu al-hayyul qayyum dengan la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wal ardh dengan man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Maka semestinya seseorang yang membaca ayat kursi, seandainya dia memahami bi'idznillah, dia enggak akan pernah musyrik. Kesyirikan di dalam hatinya sesuatu yang sangat hina, sangat menjijikkan. Tidak ada tampilan yang lebih menjijikkan melebihi tampilan perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya ya, betapa banyak manusia ayat kursi itu menjadi bacaan sehari-harinya, akan tetapi aktivitasnya tetap musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruh ayatnya, seluruh pasangan ayat, seluruh ayatnya, pasangan kelima pasang tersebut itu semuanya menghasilkan ending atau pelajaran bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Adapun yang selain Allah batil untuk dijadikan sebagai sesembahan. Ya, itu yang ketiga. Dan sini ada satu lagi yang sama dengan mu'alif, yang keempatnya. Walaupun yang keempat ini bisa diinkludkan dalam poin-poin yang sebelumnya, yaitu yang keempatnya tahdidul kafirin, dalam rangka untuk mengancam orang-orang kafir. Allah berfirman, "Wa ma lahum ghafilin amma ta'malun." Wa ma lahum ghafilin amma ta'malun. Sekali-kali Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan, tidak luput dari Allah apa yang kalian kerjakan. Ini ancaman dari Allah SWT. Ya, di samping kembali, ketika dikatakan tidak lalai, Allah tidak lalai, Allah tidak luput, tidak luput dari Allah apa yang kalian kerjakan, maka itu likamali al-ilm wa likalamil basar wa likamali as-sama. Karena ya maha sempurna Allah di dalam ilmunya. Jadi apapun yang kamu perbuat dan dimanapun kamu perbuat, tidak luput dari Allah SWT. Karena Allah tahu, artinya Allah sempurna pengetahuannya, maka tidak akan ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, maka tidak ada suatu pun yang luput, yang terlalaikan dari Allah SWT. Nah, ikhwah fi rahimani warahmatullah, untuk kaidah yang keempat ini saya akhiri dengan apa saja yang mesti dinafikan dari Allah SWT. Ini poin-poin apa saja yang mesti dinafikan dari Allah SWT. Ini mudah-mudahan untuk memudahkan bagi kita semua untuk mengingat apa yang mesti dinafikan dari Allah SWT. Yang pertama, yaitu dinafikan dari Allah kesepadanan. Jadi kan pokok, kalau syarat pokoknya kan dinafikan dari Allah semua apa? Semua kekurangan kan? Itu hukum umumnya. Nah, bentuk-bentuk kekurangan yang mesti dinafikan dari Allah itu apa saja? Jadi hal-hal yang itu menunjukkan kekurangan yang harus dinafikan itu globalnya apa saja? Kalau secara umum jelas, yaitu semua bentuk kekurangan dinafikan dari Allah. Nah, bentuk-bentuk kekurangan itu apa saja yang itu mesti dinafikan dari Allah? Yang pertamalah dinafikan kesepadanan. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sepadan, yang sama dengan Allah. Walam yakul kufuwan ahad. Di segala bentuk kesepadanan dari Allah maka harus dinafikan. Dan itu harus terpatri dalam jiwa kita. Sehingga ketika kita mendengar informasi subutiah tentang Allah itu enggak pernah berpikir adanya yang sama, ada yang sama langsung. Mesti itu khusus milik Allah dan tidak ada yang sama dengan Allah satupun. Jadi penyakit tasbih enggak ada. Begitu mendengar langsung bayangannya makhluk, karena sudah terpatri dalam jiwanya bahwa tidak ada kesepadanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mau mendengar Allah turun, Allah tertawa, Allah heran, itu no problem. Yang penting subutu dalil. Dalilnya ada, titik. Mau apapun informasinya, asal dalil itu sahih, enggak masalah. Dadanya sangat lebar untuk menerimanya. Enggak ada sesak sama sekali. Enggak ada kaget. Enggak ada tercengang. Dalam arti apa? Berpikir untuk kemudian menerimanya. Kemudian yang kedua adalah nafsu syarik. Dinafikan persekutuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada. Allah itu bersekutu dengan makhluknya. Atau makhluk yang layak jadi sekutu bagi Allah, la syarikalah. Wala tusyriku bi syai'a. Tidak ada sekutu bagi Allah. Jangan sekali-kali kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ada sekutu baginya. Maka dinafikan. Termasuk berarti apa? Ya harus membersihkan diri kita dari mempersekutukan Allah dalam amal. Ya, tidak boleh ada keyakinan adanya sekutu bagi Allah, dan tidak boleh dalam amal itu kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah nafsu naqas fi kulli kamalillah. Jadi menafikan kekurangan pada setiap kesempurnaan Allah. Jadi menafikan adanya kekurangan pada setiap kesempurnaan Allah. Jadi kan tadi contohnya ketika Allah Ta'ala Hayyu Al-Qayyum, maka dinafikan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan dalam hayat dan qayyumnya, itu apa? Sinah wan naum. Ketika Allah sempurna dalam kepemilikannya, maka dinafikan adanya syafaat tanpa izin Allah. Ketika Allah sempurna dalam uluhiyahnya, maka dinafikan adanya hak disembah dari selain Allah. Ketika Allah sempurna dalam ilmunya, maka dinafikan adanya ilmu yang dimiliki oleh hamba yang kecuali sebatas yang dikehendaki oleh Allah. Ketika Allah sempurna dalam kekuatannya, kudrahnya, maka dinafikan berat di dalam mengurus makhluknya. Jadi setiap kita mendengar informasi tentang kesempurnaan Allah, maka harus keyakinan kita adalah dalam kesempurnaan tersebut tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah. Inna nafyu naqsin fi kulli kamalillah. Fi kulli sifati kamalillah. Kemudian yang keempat adalah nafyu khosa'isil makhluk anillah. Jadi menafikan sesuatu yang merupakan kekhususan makhluk bagi Allah. Jadi apapun juga, kalau itu merupakan kekhususan makhluk, maka Allah suci darinya. Seperti Allah menafikan anak, darinya, menafikan istri darinya. Karena berpasangan itu khususan makhluk, beranak itu khususnya makhluk. Jadi walaupun itu kesemburan pada makhluk, Allah bersih dari itu. Karena itu kesemburan khususnya bagi makhluk. Adapun bagi Allah itu nakes. Maka sesuatu yang khususnya makhluk, Allah suci darinya. Ya, walaupun sudah Pak termasuk dalam yang empat di atas, tapi tidak mengapa kalau mau ditambahkan supaya lebih apa, ya lebih jelas lagi dan lebih tidak samar lagi dan supaya tidak salah lagi. Yaitu apa? Nafu al-zahir anillah, itu menafikan pembantu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dinafikan dari Allah itu pembantu. Jadi seseorang yang salah paham tentang Allah, dikira bahwa tugas-tugas malaikat itu tugas-tugas apa? Membantu kelancaran tanggung jawab Allah. Itu su'udzon kepada Allah SWT. Jadi kedudukan tugas-tugas malaikat kepada Allah itu seperti kedudukan sholat bagi kita, shaum bagi kita, haji bagi kita, zikir bagi kita. Itu tugas-tugas ibadah. Ibadahnya malaikat kepada Allah yang melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka. Dari mengantar wahyu, mendistribusikan hujan, mencabut nyawa, menjaga neraka, menjaga sorga, mencatat amal. Itu semuanya tugas ibadah. Tanpa mereka semuanya Allah mampu melakukan sendiri. Dan barang siapa yang tidak demikian keyakinan su'udzon kepada Allah, berarti tidak mengakui kemahasempurnaan kemampuan Allah SWT. Tetapi Allah menciptakan malaikat dan memberikan kepada mereka tugas-tugas tertentu, itu li hikmah al-baligh, ada hikmah yang sangat besar. Terlepas apakah kita menjangkau sebagiannya atau tidak menjangkaunya sama sekali, yang jelas Allah itu maha sempurna dalam kemampuannya dan dalam keesaannya, sehingga tidak membutuhkan pembantu sedikit pun. Laisa lahu min dhahir, tidak ada bagi Allah itu dhahir, pembantu. Penolong. Maka ketika Allah nyatakan Alhamdulillah dilam yataqit walada walam yakullahu syarikum fil mulki walam yakullahu waliyum minadzulli walam yakun waliyum minadzulli, dan sekali-kali Allah tidak punya wali penolong karena kerendahan. Maka wali-wali Allah, penolong-penolong Allah, penolong-penolong agama Allah itu untuk kepentingan para wali, bukan untuk kepentingan Allah SWT. Karena Allah sama sekali tidak mengambil wali karena kerendahan, karena kebutuhan, karena Allah butuh kepada walinya. Tetapi para wali Allah itulah yang butuh kepada Allah SWT. Oleh karena itu, orang yang su'udzon kepada Allah menjadikan wali Allah itu seperti kedudukannya para menteri bagi presiden atau para, bagi para raja. Itu bentuk su'udzon kepada Allah SWT. Kan itu alasan mereka mengapa kemudian mereka meminta syafaat dari selain Allah SWT. Mengapa mereka mengambil sesembahan-sembahan selain Allah sebagai perantara di dalam beribadah kepada Allah? Karena itikad mereka yang batil, bahwa dikira para wali itu adalah ya seperti kedudukannya menteri-menteri bagi presiden atau menteri-menteri bagi para raja. Hasal kalah. Betul kalau raja ya, kalau seorang butuh kepada raja melalui menteri-menterinya. Satu sisi karena raja memang gak bisa ngurus semuanya langsung, gak punya kemampuan untuk ngurus semuanya secara pribadi, maka dia butuh bantuan menteri-menterinya. Dia juga kemampuan ilmunya terbatas, dia gak tahu kebutuhan semua rakyatnya. Dan juga ya, dia juga takut kalau ditinggalkan menteri-menterinya. Maka kalau menterinya minta, ya kadang slonong boy gitu. Sang raja itu, ada dari tetangga saya butuh. Padahal belum dipersilahkan untuk minta, sudah minta duluan. Kenapa? Kemampuan kepemilikan terbatas, kemampuan kekuasaan terbatas. Dia takut kalau kemudian ditolak menterinya, kemudian mengundurkan diri, bingung dia. Gak ada yang bantu, bingung dia. Maka dia butuh kepada menteri. Maka ya, udahlah, walaupun belum dipersilahkan minta, sudah minta, ya kapan. Dan gak berani untuk gak menuhi. Takut. Nah, apakah kalian menyamakan Allah seperti raja yang dia butuh kepada menteri-menterinya? Allah itu maha tahu atas semua kebutuhan kita. Allah maha mampu. Dan semua yang menjadi sampainya nikmat Allah kepada kita dari makhluk itu hanya sekedar kehendak Allah SWT. Maka seorang nabi pun, orang yang paling dekat kepada sekalipun, ya kadang Allah tolak mentah-mentah permintaannya dan tidak dikabulkan. Karena ya tergantung Allah memberi atau tidak. Mereka tidak punya kemampuan sama sekali untuk kemudian meminta pasti diberi. Tidak ada satu makhluk pun yang punya kedudukan kalau dia meminta kepada pasti mau tidak mau Allah harus memberi. Tidak ada. Sekali bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau tidak memiliki kemampuan itu. Padahal beliau adalah manusia yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lainnya. Maka ifafin rahimani warahmatullah. Tauhidul asma wa sifat itu mestinya menghasilkan ubudiyah yang sempurna kepada Allah SWT, di mana dia hanya beribadah kepada Allah Taala semata dan tidak mempersekutukannya. Barang siapa yang memahami asma wa sifat Allah SWT lalu masih beribadah kepada selain Allah, maka berarti tidak masuk ke dalam hatinya. Hanya sebagai maklumat, hanya sebagai wacana, sebagai pengetahuan, sebagaimana dia mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Kemudian yang kelima, al-qaidah al-khamisah belum sampaikan. Al-qaidah tu al-khamisah tu asifatu subutiyah tangkau simil kismin datiatin wa fi'liyatin. Kaidah yang kelima, bahwa sifat subutiyah itu terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, ini istilah baru. Kemarin kita sudah subutiyah, salbiyah, dan dzatiyah, fi'liyah. Beliau jelaskan masing-masingnya. Fadzatiyatu hiyallati lam yazal wa la yazal mutasifan biha kal ilmi wal qudrati was sam' wal basar wal izzah wal hikmah wal ulu wal uluwi wal mu'adzam wal adamati wa minha asifatul khabariyah kal waji wal yadaini wal ainain. Adapun sifat dzatiyah yaitu sifat-sifat yang senantiasa dan terus menerus, selalu Allah bersifat dengannya. Yang sejak azali hingga abadi sifat-sifat itu terus menerus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada satu waktu pun Allah tidak dalam keadaan demikian. Itu sifat dzatiyah. Nah, sifat dzatiyah di antaranya ilmu, qudrah, as-sama, mendengar, melihat, ijah, keperkasaan, hikmah. Itu yang senantiasa menempatkan suatu pada tempatnya atau sering ditempatkan bijaksana. Ulu, maha tinggi, al-azamah, keagungan. Dan diantara sifat-sifat dzatiyah ada yang itu adalah khabariyah, seperti wajah, dua tangan dan dua mata. Ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah, ya, sifat dzatiyah tadi itu yang terus menerus ada pada Allah dari azali hingga abadi. Tidak ada satu waktu pun di mana Allah tidak dalam keadaan demikian. Artinya tidak terkait dengan kehendak, tidak terkait dengan masyiah. Ya, terus menerus Allah begitu. Nah, sifat dzatiyah itu ada dua. Ya, sifat al-aqliyah dan sifat khabariyah atau sifatul ma'ani dan sifat khabariyah. Sifatul aqliyah atau sifatul ma'ani yang mungkin dalam bahasa kita yang bersifat abstrak, kemudian ada sifat khabariyah, ini yang konkret. Ya, supaya saya enggak salah, saya tanyakan dulu kepada antum. Bedanya abstrak sama konkret apa? Apa bedanya abstrak sama konkret? Antum paham enggak abstrak dan konkret? Abstrak enggak ada wujud hisinya. Kalau konkret ada wujud hisinya. Jadi bisa diindra kalau konkret. Kalau abstrak tidak bisa indra, tapi nyata, adanya nyata gitu. Bukan khoyali. Ada wujudnya tetapi tidak hisi. Kalau konkret itu ada wujudnya dan hisi. Ya. Nah, dalam sifat dzatiyah itu ada yang dia akli. Dalam arti terjangkau secara akal. Seandainya tidak ada dalil yang menyampaikan kepada kita tentang sifat-sifat tersebut, maka akal manusia yang sehat, yang utuh, yang sahih, yang tidak berpenyakitan itu bisa menemukannya, bisa merenungkannya lalu kemudian mengambil kesimpulan Allah itu memiliki sifat ini. Itu aqliyah, sifat aqliyah. Ya, seperti pada al-ilmu, al-qudrah, as-sam' al-basar dan seterusnya, itu semuanya sifatnya apa? Yang terlogika. Jadi orang yang enggak pernah baca Al-Qur'an dan hadis pun kalau dikatakan Allah itu berilmu, dia akan menerima. Logikanya akan menerima. Allah itu bijaksana, itu logikanya menerima. Allah itu maha tinggi, itu logikanya menerima. Walaupun sekali lagi bahwa memastikan kepemilikan Allah terhadap sifat-sifat yang aqliyah ini harus apa? Kembali kepada nas, karena kadang apa? Keterbatasan akal. Sehingga logikanya bilang begini padahal enggak ada pada sifat Allah. Maka tidak boleh kita menetapkannya hanya berdasarkan akal, tetapi harus berdasarkan nas dulu, nanti setelah itu direnungkan enggak apa-apa. Jadi harus berdasarkan dalil dulu, setelah itu kemudian direnungkan, oh iya. Logis Allah, nah, itu tidak apa-apa. Untuk sifat-sifat dzatiyah yang pertama tadi. Dan itu disebut dengan sifatul ma'ani. Karena apa? Abstrak. Kemudian yang kedua adalah sifat khobariyah. Nah, sifat khobariyah ini itu memang tidak akan kita dapat menemukannya dengan logika kita kecuali ada informasi dari wahyu. Maka disebut sifat khobariyah gitu. Karena penetapannya itu murni ketika sudah ada informasi dari wahyu. Adapun sifat aqliyah tadi, maka ya, penetapannya dengan dua sekaligus. Ya, secara wahyu ditetapkan, secara logika pun ditetapkan. Nah, sifatul khobariyah pada sifat dzatiyah, cara mudahnya itu kalau pada diri kita, diri makhluk kita apa? Anggota tubuh. Jadi seluruh yang kalau pada makhluk itu anggota tubuh, untuk pada Allah itu disebut apa? Sifat khobariyah. Tapi saya ingatkan, sebagaimana kemarin saya ingatkan, tidak boleh kita mengatakan apa, anggota tubuh Allah terdiri dari, atau bagian-bagian Allah terdiri dari, tidak boleh. Langsung katakan Allah memiliki wajah, Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki dua mata, gitu. Langsung disebutkan. Tidak, di antara sifat Allah bagian-bagiannya terdiri dari satu, tidak boleh. Karena itu jadi ada makna nakas pada tarkib. Kemudian, nah, sifat-sifat ini kan konkret. Oleh karena itu, bahwa kelak di sorga ahli jannah akan melihat apa? Melihat wajah Allah SWT. Akan melihat wajah Allah SWT. Melihat yang lainnya itu dibutuhkan dalil. Untuk melihat yang lainnya dibutuhkan dalil. Yang jelas Kalau wajah Allah Ta'ala akan dilihat ya, termasuk melihat sak Allah, betis Allah. Itu bagi padang yang orang mukmin. Dan pendapat yang lain mengatakan orang mukmin dan orang munafik akan melihat betis Allah ketika mereka masih di padang mahsyar. Yauma yukshafu an saqin, pada hari ketika Allah menyingkap betisnya. Itu sifat dzatiyah. Semuanya Allah senantiasa dalam keadaan demikian. Adapun sifat fi'liyah beliau sampaikan. Wal fi'liyatu yallati tata'allaqu bimasyiatihi insyaa fa'ala wa insyaa lam yaf'alha. Kal istiwa'i 'alal 'arsy wan nuzuli ila samid dunya. Adapun sifat subutiyah fi'liyah adalah sifat-sifat Allah yang terkait dengan kehendaknya, dengan masyiahnya. Jika Allah menghendaki, Allah melakukannya, dan jika Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak melakukannya. Seperti istiwa di atas ars, turun ke langit dunia, dan lain sebagainya. Sifat fi'liyah pun sama ya. Ada aqliyah dan ada khobariyah ya. Di sifat fi'liyah Allah ada dua, ada yang aqliyah dan ada yang khobariyah. Nah, sifat fi'liyah yang aqliyah itu seperti al-khalq, al-ihya, al-imatatah, al-imatah, dan ar-rasq. Yaitu Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, dan Allah memberi rizki. Itu aqliyah, artinya terjangkau secara akal. Di samping ya pokoknya itu semuanya memang ada dalilnya dari Alkitab maupun As-Sunnah. Yakhluqu ma yasha, yuhyi wa yumit, yarzuqu ma yasha. Itu sifat-sifat fi'liyah dikaitkan dengan kehendak Allah SWT. Allah berkehendak mencipta apa saja yang Allah kehendaki. Allah berkehendak mematikan siapa yang Allah kehendaki, menghidupkan siapa yang Allah kehendaki, memberi rezeki dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi berlaku pada sifat fi'liyah itu bimasa matasa kaifasa. Itu pada sifat fi'liyah berlaku bimasa matas kaifasa matasa. Apa yang Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki, dan bagaimana Allah kehendaki. Bimasa matasa kaifasa, apa saja yang Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki, dan bagaimana Allah berkehendaknya. Model Allah berkehendaknya itu kembali kepada kehendak Allah SWT. Dan diantara sifat fi'liyah adalah sifat khobariyah yang tidak terjangkau secara akal, tetapi semata-mata kita imani karena memang ada dalilnya. Seperti istiwa di atas ars, nusul ke langit dunia, dan lain sebagainya. Kemudian beliau sampaikan, Waqad takunu sifatu dhatiyatan fi'liyatan bi'tibaraini kal kalami fa inna bi'tibari aslihi sifatun dhatiyatun fa inna bi'tibari asli sifatan dhatiyatan li anna Allah ta'ala lam yaj'al wa la yaj'alu mutakalliman wa bi'tibari ahadil kalami sifatan fi'liyatan li anna al kalama yatalaqu bimasyati yatakallamu matasa bimasa kama bimas matasa bimasa. Beliau sampaikan rahimahullah, dan ada kalanya sifat itu di samping dia tertiah dan juga fi'liyah sekaligus. Jadi ada kalanya satu sifat itu di samping dia tertiah dan fi'liyah sekaligus. Ditinjau dari dua tinjauan. Ditinjau di tinjauan yang berbeda. Seperti kalam, berbicara. Berbicara ditinjau dari asalnya, dasarnya, pokoknya, maka dia sifat dhatiyah. Karena Allah senantiasa dan terus-menerus bersifat kalam. Artinya tidak ada satu waktu pun Allah itu bisu. Dan tidak dimulai dari Allah itu tidak bisa berbicara. Kemudian di dalam perjalanannya Allah bisu. Tetapi Allah zat yang senantiasa memiliki pembicaraan. Wa bi tibari ahadil kalam sifatan fi'liyah. Adapun ditinjau dari satuan firman Allah, satuan perkataan, satuan berbicaranya Allah, maka itu sifat fi'liyah. Sifat yang terkait dengan perbuatan. Mengapa? Li'annal kalam yata'allaqu bimasyatihi. Karena berbicara itu terkait dengan kehendaknya. Yata'allaqu matasa bimasa. Allah akan berbicara kapan dia berkehendak dengan apa yang dia kehendaki. Ikhwan rahimani wa rahmatullah, apa yang beliau sampaikan ini yang sering kalau antum membaca kitab-kitab ulama yang berbicara tentang masalah sifat-sifat Allah SWT, ada yang mereka istilahkan dengan qadimun nau wa hadisul ahad. Qadimun nau wa hadisul ahad, ragamnya sudah ada sejak dahulu tetapi satuannya baru. Nah, di dalam sifat Allah SWT, kalau kita mau bagi dengan pembagian yang lebih rapi, maka terbagi menjadi tiga ya. Sifat fi'liyah Allah itu terbagi menjadi tiga. Min hasul jins, min hasul nau, wa min hasul ahad. Bi'tibaril jinsi, bi'tibaril nau, wa bi'tibaril ahad. Di sifat fi'liyah Allah itu bisa dibagi tiga disebabkan tiga tinjauan. Yang pertama ditinjau dari jenisnya. Ditinjau dari jenisnya. Maka ditinjau dari jenisnya, sifat fi'liyah Allah itu adalah sifat dhatiyah. Dalam arti bahwa Allah adalah zat yang fa'al. Allah zat yang senantiasa berbuat. Allah adalah zat yang memiliki kemampuan untuk berbuat kapan saja. Jadi tidak pernah Allah itu hilang darinya sifat berbuat. Sifatul fi'l. maka ditinjau dari jenisnya sifat fi'ilnya adalah dzatiyah qadimah, artinya sudah ada sejak ajali, bahwa sejak ajali yang tidak berawal hingga abadi yang tidak berakhir, Allah adalah zat yang fa'al. Maka Allah kata fa'alul lima yurid. Ya. Kemudian bi'tibari nau, ditinjau dari sisi nau-nya, ragamnya. Jadi kan Allah zat yang maha berbuat, ini sifat dzatiyah. Kemudian perbuatan Allah itu apa? Beraneka ragam. Ya, yang Allah perbuat beraneka ragam. Ragam dari perbuatan Allah itu banyak. Nah, di antara ragam dari perbuatan Allah itu ada yang qadim. Ada yang nau'nya itu qadim. Fi'al khalq. Allah lah zat yang mencipta. Itu qadim. Sejak ajali Allah sudah disifati sebagai apa? Pencipta. Qabla khalqil khalq. Ya, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah pencipta. Menghidupkan, mematikan, itu sudah melekat pada sifat Allah, bahwa Allah lah zat yang menghidupkan dan mematikan. Sebelum ada makhluk yang dihidupkan dan ada makhluk yang dimatikan, sudah melekat pada predikat Allah itu zat yang menghidupkan dan mematikan, zat yang merizki. Sebelum ada yang diberi rizki, Allah sudah apa? Sudah zat pemberi rizki. Kemudian ada yang nauknya hadis baru, seperti istiwa, nuzul. Jadi sifat, diletakkan sifat predikat Allah istiwa itu baru setelah penciptaan ars. Sebelum menciptakan ars, Allah tidak disifati dengan istiwa di atas ars. Demikian juga nuzul ya sama dunia, itu baru ketika setelah ya penciptaan langit. Berbeda dengan menghidupkan dan mematikan. Tadi sebelum ada yang dihidupkan dan mematikan, lo sudah apa? Sudah melekat padanya sifat menghidupkan dan mematikan. Tetapi untuk istiwa dan nuzul itu baru. Itu ditiru diragam sifat yang dimiliki Allah dari sifat fi'liyah. Adapun ditinjau dari satuannya, dari satuannya, maka ya itu semuanya baru. Hadis, semuanya hadis. Ditinjau dari satuannya itu semua hadis. Baik satuan yang berasal dari sifat tadi, yang sifat yang nauknya qadim, atau satuan dari yang nauknya hadis. Dari yang nauknya kodi misalnya, Allah adalah zat yang pemberi rizki. Maka Allah memberi rizki kepada kita baru kapan itu? Ya setelah kita diciptakan, baru Allah memberi rizki kepada kita. Pencipta, Allah sudah dahulu sebagai pencipta. Tetapi Allah melakukan perbuatan mencipta kita kapan? Ya baru ketika Allah menciptakan kita dengan bentuk yang seperti ini, itu baru. Ya setelah orang tua kita, baru Allah menciptakan kita. Kalam, satuan kalamnya baru. Ketika Allah berbicara kepada Musa kapan? Ya ketika Musa hidup itu. Ketika Musa sampai ke Tur Sina, ke Bukit Tur, ke Bukit Sina. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kalamahu Rabbuh. Tatkala Musa telah datang sesuai dengan waktu yang telah kami tetapkan, barulah Allah berbicara kepadanya. Ya baru ketika itu, bukan ketika Musa masih berjalan ke, enggak, setelah sampai pada tempat yang Allah janjikan untuk berbicara kepada Musa baru. Allah berbicara kepada Nabi kita secara langsung, kapan? Ya ketika Mi'raj. Ketika belum Mi'raj, Allah berbicara langsung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satuan kalamnya. Demikian juga satuan pada istiwa, satuan pada nuzul. Maka turunnya Allah semalam baru, dan Allah akan turun lagi besok atau nanti malam. Itulah baru. Dan bukanlah turunnya Allah yang nanti malam, itu turunnya Allah cak ajali, bukan. Ya baru nanti malam Allah baru turun untuk yang nanti malam. Ini ditinjau di ahadu sifat fi'liyah. Satuan-satuan sifat fi'liyah itu, maka semuanya hadis, semuanya baru. Dan ini yang semua ahlu taktil mengingkarinya. Sifat fi'liyah ikhtiariyah. Sifat fi'liyah dinamakan juga sifat al-ikhtiariyah. Sifat al-ikhtiariyah. Ini yang ahlu taktil itu mengingkarinya semuanya. Syubhatnya klasik. Apa? Ya. Tidak ada bagi Allah hal yang baru. Karena hal yang baru itu hanya apa? Merupakan sesuatu ya, makhluk. Dengan hulul a'rad fil asam. Atau melazimkan jismiyah. Semua yang akan mereka pahami akan kembali kepada dalil tentang kemakhlukan itu, semuanya akan mereka ingkari. Baik itu melazimkan jism atau melazimkan tentang hudus baru. Dan apa yang mereka sampaikan sama sekali tidak bisa. Di samping memang itu enggak ada dalam akidah salafus saleh, keterangan salafus saleh yang mengatakan semuanya enggak pernah ada dari tabi, dari sahabat, tabiin, tabi'ut tabi'in. Dan bagaimana bisa? Ya, Allah melakukan perbuatan menciptanya sejak azali, terwujudnya baru sekarang. Ada jeda yang sangat tak terhingga gitu. Allah sudah melakukan sejak azali, munculnya sekarang. Allah sudah kasih rezeki kepada kita dari dulu, sejak azali yang tidak berawal. Allah sudah kasih rezeki sama kita. Baru diterima kapan? Sekarang. Jadi sekarang Allah enggak berbuat apa-apa. Dalam perspektif mereka, Allah tidak berbuat apapun juga. Allah zat yang sakit, Allah zat yang diam. Karena kalau ada perbuatan dari Allah yang terjadi sekarang, berarti itu baru, dan baru itu sifatul makhluk. Pokoknya ya, amat sangat sulit dipahami akidah seperti itu. Bagaimana mungkin akidah yang sulit dipahami oleh semua orang, kecuali orang-orang yang beberapa gelintir, itu menjadi kebutuhan asasi semua manusia. Bagaimana mungkin akidah yang untuk memahami aja sulitnya, masya Allah, tidak bisa paham kecuali hanya beberapa gelintir orang, sekali berarozi, Juwaini dan sebagainya, atau Abul Hasan Asy'ari. Lebih dari 99% manusia itu gak bisa paham. Kok menjadi akidah yang wajib setiap individu untuk memahaminya. Dan itulah makna dari perkata-kata mereka, bahwa kewajiban pertama bagi umat manusia adalah nador. Nador, nador apa? Nador tadi dalil tentang hudusul alam itu. Hadis tentang hululul nador tentang tadi tentang pembuktian kemakhlukan. Hulul a'rafil hadis. Yang enggak paham itu berarti enggak sah imannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ikhwan rahimani wa rahimah, sesungguhnya orang-orang yang kebanyakan hari ini yang berbicara tentang apa yang mereka yakini, mereka pun enggak paham landasan berpikirnya. Mereka taklid buta. Mereka bukan pemikir. Mereka tidak paham latar belakang mengapa mesti 20. Mengapa mesti ini ditolak? Enggak paham sumber asal pokok akidahnya yang melatar belakanginya. Taklid murni. Mereka hanya beo yang mengikuti apa yang pendahulunya. Maka kejar akidah mereka, mana sumber asalnya, pasti mereka tidak akan menemukan kecuali paling mentok-mentoknya pada Jad bin Dirham, dan tidak akan mereka temukan perkataan yang sebelum itu tentang apa yang mereka katakan tentang akidah ini, yang kemudian berdampak menafikan semua sifat atau asma sifat atau kebanyakan sifat kecualinya beberapa butir dari sifat yang mereka imani. Kemudian yang lainnya harus dipaksakan dimaknai dengan sifat yang mereka imani. Ya, itu tentang sifat fi'liyah. Maka sekali lagi bahwa sifat Allah terbagi dua, dhatiyah dan fi'liyah. Dhatiyah yang terus menerus Allah dalam keadaan demikian, fi'liyah yang terkait dengan masyiah, kapan Allah berkehendak, bagaimana berkehendak, apa yang Allah kehendaki. Dan sifat fi'liyah Allah ditinjau di jenisnya, ada yang itu sudah azali, ditinjau di nauknya ada yang azali dan ada yang hadis baru. Adapun ditinjau dari satuan-satuan sifat-sifat fi'liyah Allah, semuanya lah baru. Kejadiannya baru sesuai dengan kapan Allah melakukannya. Dan itulah yang lebih bisa diterima oleh fitrah, akal, dan memang dalil Alkitab As-Sunnah pun semuanya menunjukkan hal itu tentang tafsilan dari sifat fi'liyah. Sekali lagi ikhwafin rahimani warahmatullah, kita dipaksa untuk berbicara seperti ini karena ada bid'ah. Jadi untuk meluruskan peredaran yang batil, perkataan yang batil tentang sifat-sifat Allah. Aslinya kaum muslimin itu tidak butuh tafsilan seperti ini, karena itu sudah otomatis. Keyakinan yang otomatis, enggak perlu diajari. Sampaikan saja kepadanya ayat Al-Qur'an, itu otomatis. Enggak perlu kemudian didetailkan, enggak perlu disuapin satu persatu, enggak perlu. Asal disampaikan aja, itu sudah, itu otomatis. Tetapi karena peredaran kebatilan di tengah-tengah masyarakat, maka perlu para thulabul ilmi, para penuntut ilmu itu untuk mengetahuinya. Sehingga kalau ada subat mengenainya, dia bisa minimal membentengi diri darinya. Syukur kemudian dia bisa membantahnya, minimal terbentengi. Jadi ada dinding kokoh yang menamengi dirinya, sehingga itu akan mental semuanya. Meskipun dia tidak bisa menghancurkannya, minimal dia bisa apa? Mementalkan. Yang terbaik dia bisa apa? Bisa menghancurkan setiap subhat yang ada. Kalau tidak ya minimal mementalkannya aja. Yang jelas gak masuk. Yaitu saja ikhwan rahimani wa rahmah, sebelum kita jeda istirahat ada beberapa pertanyaan. Bagaimana batas ilah itu termasuk haram atau kufur atau syirik? Ya, ini apa namanya, kembali kepada bagaimana ulama menghukuminya. Jadi secara kaidah bakunya ini secara umum tidak dibakukan, tapi dilihat kasus per kasusnya. Jadi dilihat kasus per kasusnya. Yang kalau kemudian dampaknya adalah itu mempersekutukan Allah SWT, artinya wujudnya adalah wujud mempersekutukan Allah SWT, maka itu adalah merupakan kekufuran atau kesyirikan. Demikian juga kalau kemudian itu mengingkarinya dalam arti mendustakan. Kalau mengingkarinya dalam arti mendustakan, jadi saya tidak percaya Allah seperti ini, terus ya pokoknya gak ada aja. Nah terus dia maknanya aja, pokoknya itu batil, salah, gak benar, dia mendustakan. Nah itu. Tapi kalau kemudian dia menyelewengkan maknanya, itu ya memang itu sifat Allah, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya begini. Nah itu tergantung juga apakah ada landasan bahasanya atau tidak. Kalau ada landasan bahasanya, maka itu keharaman, kefasikan. Kalau kemudian tidak ada landasan bahasanya pun, hukumnya kufur. Itu kaidah-kaidah global. Adapun kasusnya tetap mengacu pada kasus per kasus. Itu dari sisi umumnya, belum dari sisi orangnya. Kalau dari sisi tunjuk hidungnya, maka itu lebih lagi, lebih kasuistik lagi, ya. Tapi dari secara kaidah umum tadi, kalau menghasilkan ubudiah kepada selain Allah dengan sebab ilhatnya, ya berarti itu kufur, syirik. Kalau itu mendustakan, dia mendustakan firman Allah, berakibat dia mendustakan firman Allah, maka itu juga kufur. Kalau kemudian itulah tahrif, penyelewengan makna, maka tergantung. Kalau ada tinjauan secara bahasa itu kefasikan, dosa besar. Kalau kemudian itu adalah apa, tidak ada tinjauan bahasa, itu pun merupakan kekufuran. Sama hukumnya dengan takdzib, mendustakan. Itu secara umum. Adapun secara individunya, maka ya tergantung bagaimana kondisi individu tersebut menurut ulama yang telah menegakkan hujah padanya. Bagaimana hukum seorang mengucapkan Allah itu keren, mah asik, romantis? Apa itu termasuk ke dalam ilhad jenis ketiga? Ya, menamai atau mensifati Allah yang bukan merupakan sifat-sifatnya. Jadi tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ya, landasan pensifatan Allah bukan dari apa, melihat makhluk, tetapi dari hasil bah tadi. Kalaupun kita mau melogika, dari hasil melogika, tetapi harus dibuktikan kebenarannya dengan dalil. Tetapi pada asalnya bukan dari situ, tapi dari melihat ayat. Selama tidak ada informasi Allah tentang hal-hal yang sifat-sifat tersebut, maka tidak boleh. Karena ini adalah omongan seperti inilah hasil mengkiaskan makhluk, kemudian di melihat sifat makhluk kemudian disifatkan pada Allah, maka ini batil, ya, tidak boleh. Apa hukum seorang yang memiliki nama Abdurrahman kemudian ada yang manggilnya dengan Rahman? Namanya betul, manggilnya yang salah. Sudah saya sampaikan, manggilnya tidak boleh ya Rahman. Panggil yang lengkap Abdurrahman. Kalau tidak dia apa susah mengelaknya, ya Dul, Adul gitu. Ya, asal yang dipanggil mau dan senang gitu. Dan jangan manggil Adul kalau yang dipanggil tidak suka. Ya. Kami punya murid namanya. Ya Abdul Azim atau Abdul Hakim. Tapi dipanggilnya Dudul. Dan dia menikmati saja, enggak apa-apa. Apakah dihukumi kafir orang yang mengimani sebagian dari sifat Allah? Ya, tadi dia mengimani sebagian dan tidak mengimani sebagian yang lainnya. Bagaimana, Pak, tanggapan pada sifat-sifat yang lainnya? Kalau kemudian pada tahap, pada kemudian pada hukum yang kufur, ya kufur. Pada hukum yang apa, yang itu adalah kefasikan, bid'ah, ya bid'ah. Ya tergantung bagaimana dia mensikapi sifat-sifat yang dia tidak imani. Tadi sudah sampaikan, kalau itu mendustakan murni, ya kafir. Kalau kemudian itu tahrif, maka tergantung tahrifnya. Kalau ada dukungan bahasa, itu kefasikan. Kalau tidak ada dukungan bahasa, kekafiran. Kalau kepada orangnya secara individu, maka ya tergantung kondisi orang tersebut, dikaitannya dengan ketika ditegakkan hujah padanya. Apakah akroman dan akromin termasuk nama dan sifat Allah? Ya. Sifat Allah karom, al-karim ismu min asmillah. Karom itu sifat Allah SWT. Akroman akromin ini orang Indonesia nih. Nama orang. Ya karom sifat Allah. Nama Allah al-karim, sifatnya al-karom. Maka ya Allah yang paling akrom, yang paling karim. Allah yang paling karim. Nah, isim taftil kan mestinya tidak ditanwin. Nah, ini karena Indonesia maka ditanwin akroman, akromin, akromun. Ya, aslinya kalau bahasa Arab enggak ditanwin gitu. Isim taftil apa ya? Afal. Ya, pertanyaan sampai batas apa seorang keluar dari Islam, tadi sudah dijelaskan karena kaitannya dengan apa sifat. Apakah subhatul a'rad alal azam termasuk bagian dari subhat tarkib, atau keduanya lah dua subhat yang berbeda? Jadi ini mirip ya. Jadi hul arad al asam lah ya tarkib. Karena adanya tarkib itu adanya yang hadis, adanya yang baru. Ini ya kurang lebih sama antara subhat tarkib dengan subhat hul arad al asam. Jadi ketika disebutkan apa Allah ada begini begini begini, itu mereka katakan itu tarkib. Dan tarkib itu tidaklah kecuali itu adalah menunjukkan adanya hadis baru, dan sesuatu yang baru itu bukti kemakhlukan. Bagaimana dengan nama Dzil Ikram? Apakah boleh? Apa nama Dzil Ikram ini? Ya kalau Dzul Karam ya maksudnya itu ya, ya boleh. Karena orang yang punya karam ya boleh saja Dzul Karam. Ustaz, bagaimana para sahabat yang memeluk agama Islam pertama kali dapat beriman begitu saja kepada ajaran Rasulullah, pada Rasulullah baru menyampaikan sedikit kabar tentang Allah. Bagaimana mereka dapat yakin dengan sifat Allah memiliki dua mata, wajah dan lainnya tanpa mencontohnya dengan alasan bahwa itu merupakan Allah, tanpa dengan alasan bahwa itu merupakan Allah dengan makhluk? Yaitu karena mereka paham bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa sehari-hari mereka. Dan tidak ada orang Arab sebelum munculnya Ja'ad bin Dirham kalau mendengar bal yadau mabsuutatani itu kemudian berpikir Allah tangannya dua dan dua tangannya kayak tangan manusia, itu enggak ada. Itu baru muncul kapan? Setelah munculnya Ja'ad bin Dirham. Maka semua orang Islam atau orang kafir di semua umat Rasul, bukan cuma sahabat, seorang-orang kafirnya semuanya, itu kalau mereka membaca disampaikan pada Al-Quran dan kemudian ya mereka paham, oh berarti Allah punya tangan dua, tangannya sedang besar dan agungannya gitu. Atau orang musyrikin yang tidak beriman kepada Rasul, itu paham tentang Tuhannya, tentang sifat-sifatnya. Ya, ya karena baca, mereka baca Allah tajribi ayunina walitusna ala aini. Ya informasi Al-Qur'an itu yang kemudian membuat mereka paham. Semua informasi dari Rasulullah, dari Al-Qur'an maupun dari hadis ya mereka telan mentah-mentah gitu maksudnya. Artinya karena mereka paham gitu maksudnya. Jadi tidak ada dalam hati mereka kemudian pikiran menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi dipahami bahwa itu akan berdampak menyerupakan Allah dengan makhluknya, itulah pasca Ja'ad bin Dirham. Lebih-lebih pasca Jam bin Sofwan, karena Jam bin Sofwan lah yang kemudian mempopulerkan akidah yang diambil dari gurunya. Maka paham ini dinisbahkan kepada Jahmiyah, lebih kepada Jahmiyah, tidak kepada Ja'ad bin Dirham. Karena Jam bin Sofwan lah yang kemudian dibela mati-matian dan dibuat kaidah, dibuat seperti orang-orang sekelas Ar-Razi. Ya, jadi otomatis kalau para sahabat mereka baca Al-Quran, paham. Untuk sifat-sifat Allah no problem sedikit pun bagi mereka secara umum. Ya, maka ketika Mujahid rahimah belajar kepada Ibnu Abbas, kan beliau menghadapkan tiga kali dalam riwayat Mushaf Al-Quran, dan setiap ayat dijelaskan oleh Ibnu Abbas, dan tidak ada dalam kisah itu Mujahid mengatakan Ibnu Abbas gak paham tentang ayat tertentu, gak ada. Dan tafsir Ibnu Abbas yang dinukil oleh Mujahid yang bersifat apa, ada penjelasan tertentunya, ya secara umum adalah tentang masalah-masalah yang itu bisa tidak dipahami oleh orang yang tidak ahli benar dengan bahasa Arab. Maka disebutkan secara bahasa Arabnya, barangkali karena kemampuan bahasa Arabnya tidak sehebat para sahabat. Seperti yauma yuksafu an saqin, beliau katakan an siddatin. Itu bukan berarti belum mentakwil. Tidak. Di antara manasak adalah siddah, maka itu dua-duanya. Itu terjadi pada hari yang sangat siddah dan Allah menyingkap saknya. Orang yang enggak paham dikira apa? Ibnu Abbas mentakwil sak menjadi siddah. Itu orang enggak paham tentang salafus saleh. Kemudian tentang apa? Tentang asomat aladillah jawfalahu. Asomat aladillah jawfalahu. Asomatlah yang tidak berongga. Itu dikira apa? Dikira mentakwil kalau orang enggak paham. Asomat di satu makna al-asayid yang kamulah fi syududihi dan seterusnya sifat-sifat keagungan Allah SWT. Demikian juga asomat secara dati Allah, dat Allah itu tidak berongga. Karena sesuatu yang berongga itu enggak sempurna. Karena sesuatu yang berongga bisa keluar dan masuk darinya sesuatu. Maka itu zat yang as-samad ay la jawfa lahu. Maka pernyataan la jawfa lahu untuk menguatkan tentang somadiyah Allah, tentang kesempurnaan Allah. Tidak butuh apapun juga. Dari si Allah Maha sempurna dalam seluruh sisinya dengan sifat-sifat keagungan yang dijelaskan oleh para sahabat. Demikian juga tentang tadi bahwa Allah itu tidak berongga. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan As-Samad adalah raja yang maha sempurna dalam kepemimpinannya. Ya, jadi mereka paham betul maknanya. Dan kemudian kalau mereka menjelaskan apa dari maknanya itu sesuatu yang lebih menguatkan apa yang sudah mereka pahami secara dasarnya. Tidak ada sesuatu yang mereka jelaskan maknanya kemudian keluar dari makna dari lahiriahnya, tidak ada. Maka nanti ya akan kita dapatkan kewajiban untuk mengimani nusus sifat sesuai dengan lahiriahnya ketika kita bahas pada kaidah yang ketiga, apa pada pasal yang ketiga tentang qaid terhadap nusus, qaid fi nusus, kaidah tentang dalil-dalil sifat. Ya itu saja, kita istirahat sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.